Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, masih pada ayat Al-Ma'idah tentang qisas al-juruh. Allah sebutkan wassinna bisinni, dan gigi dengan gigi, artinya termasuk yang disyariatkan adanya qisas adalah gigi ketika seseorang melakukan kejahatan, tindak kekerasan kepada orang lain pada giginya, sehingga membuat gigi ini terluka atau lepas tanggal karenanya. Kata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, thabata an Rasulillah annahu aqada min sin, telah ditetapkan di dalam sunnah bahwa Rasulullah SAW menetapkan adanya qisas, hukum qisas pada gigi. Wa qala kitabullah al-qisas, dan Rasul sebutkan ini hukum kitab Allah Quran, qisas. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan wa fis-sinni khamsun minal ibil, dan qisas dia tebusan pada satu gigi adalah 5 ekor unta. Tidak dibedakan gigi yang satu dengan yang lainnya, baik itu gigi seri, gigi taring, gigi gerahang, dan yang lainnya. Demikian madhab banyak ulama, Urwah ibn Zubair, Tawus bin Kaizan, Ibn Shihab al-Zuhri, Qatadah, Malik, Sufyan al-Thawri, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan beberapa a'immah yang lainnya. Ketika Allah sebutkan wassinna bisinni, fuqaha menyebutkan jika seseorang melukai atau memukul gigi orang lain hingga kemudian rusak, patah, Malik, Laits ibnu Sa'ad, Abu Hanifah, Zuhri, dan beberapa yang lain menyebutkan ini mendapat diahnya secara utuh, yaitu 5 ekor onta. Riwayat dari Umar ibn al-Khattab menyebutkan fiha thuluth diah, padanya sepertiga dari diyahnya, dan ini pendapat Imam Ahmad, Syafi'i, dan Abu Thawr. Syafi'i dan Abu Thawr juga menyebutkan fiha hukumah, jika dipukul membuat gigi orang itu rusak atau patah, maka yang ada adalah hukumah. Hukumah Ini istilah fikih di kalangan fuqaha yang dimaksud perbedaan nilai. Jadi begini, budak yang utuh, ini ada budak utuh, lengkap jasadnya, dinilai berapa misalnya? Taruhlah gampangannya 10 juta harganya budak ini, utuh, gigi-giginya pun utuh. Baik, 10 juta. Sekarang bagaimana jika budak ini tanggal lepas giginya satu, gigi serinya misalnya hilang satu, tentunya nilainya beda, gak sama. Karena budak dijual belikan, layaknya binatang misalnya dijual belikan ada beda nilai. Ini kambing misalnya ekornya patah, gak sama dengan kambing yang ekornya utuh, pincang gak sama dengan yang sempurna, dan seterusnya. Al-Muhim, kembali ke budak tadi, jika didapati gak ada giginya, berapa nilainya? Misalnya dihargai, oh karena ini gak ada giginya satu ompong, gak bisa 10 juta, ini orang paling mentok berani 7 juta setengah misalnya. Antara 10 dengan 7 setengah, ada 2 setengah juta. 2 setengah juta ini disebut hukumah. Nah, Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan jika gigi seseorang dirusak atau ditanggalkan, kisosnya adalah hukumah, berarti 2,5 juta tadi, antara budak sempurna dengan yang tidak ada giginya. Perbedaan nilai di antara keduanya harus dibayarkan kepada orang yang disakiti atau didolimi. Demikian madhab Syafi'i dan Imam Abu Thawr rahimahumullah. Di dalam perkara sin pula gigi, dikhilafkan oleh fuqaha gigi anak yang masih kecil sebelum tumbuh gigi-gigi apa permanen yang ada di mulutnya. Ada giginya tapi itu gigi apa istilahnya, gigi susu atau gigi apa, yang bakalnya pasti akan lepas dan wajar semua orang mengalaminya, dan akan tumbuh lagi nanti gigi permanennya, gigi aslinya. Nah, jika anak ini dipukul misalnya, lepas, rusak, gigi yang itu bukan gigi permanen, bagaimana hukum kisosnya? Malik Syafi'i mengatakan, jika itu bukan gigi permanen pada anak, fala syai'a 'alal qali', maka tidak ada hukum bagi yang membuat lepas gigi anak tersebut, karena akan tumbuh. Hanya saja Malik menyebutkan jika ternyata ketika tumbuh tidak sempurna sebagaimana mestinya, perbedaan antara gigi utuh dengan sempurna ini dinilai dan perbedaannya dibayarkan kepada si anak. Istilahnya arsh, pakai alif, arsh. Arsh itu nilai atau harga yang harus dibayar oleh yang berbuat, si pelaku, karena kejahatannya ya dinilai, misalnya ini separuh, sepertiga patah, rusak. Jika utuh sekian, dengan adanya patah ini dinilai, dihitung nanti berapa perbedaannya, itu yang harus dibayar kepada si anak. Namun sekelompok dari fuqaha lain, diriwayatkan itu dari Imam Sya'bi rahimahullah, kembali seperti tadi, hukumah, seperti masalah budak tadi. Kata Imam Ibnul Mundhir, dan hal itu dikembalikan kepada ahlu ma'rifah, dalam hal ini dokter gigi, spesialis yang tahu dan mengerti seperti apa, apakah ini gigi susu, gigi asli, permanen atau bukan, tumbuh atau enggak, tumbuhnya sempurna apa tidak. Yang ditanya dan diminta penjelasan adalah mereka. Kata Ibnul Mundhir, yang aku tahu dari para ulama yang aku kenal, mereka mengatakan yusta'anna biha sana, ditunggu sampai 1 tahun. Bagaimana giginya tumbuh lagi atau enggak, utuh atau cacat, ditunggu selama 1 tahun. Perkara ketiga yang fuqaha sebutkan masih terkait gigi. Jika gigi orang dewasa lepas karena dipukul, lepas giginya, maka dia mengambil diyahnya secara utuh, 5 onta. Tidak lama setelah itu ternyata tumbuh giginya. Orang yang dipukul ini, setelah dia ambil diyahnya, ternyata subhanallah tumbuh lagi giginya. Malik Ibnu Anas rahimahullah menyebutkan tidak perlu dikembalikan apa yang telah dia ambil, karena dia ambil dengan haknya waktu patah atau lepas giginya. Kok subhanallah ternyata tumbuh, ya sudah, itu rizki dia, kata Imam Malik. Enggak perlu dia yang telah dia terima, enggak perlu untuk dikembalikan lagi. Namun ashab Abu Hanifah rahimahumullah, fuqaha Kufah, mengatakan selama didapati giginya tumbuh kembali, maka diyahnya harus dikembalikan seperti tadi, anak. Jika memang tumbuh, walaupun ini orang dewasa, karena mereka memandang dari sisi makna, dia atau qisas disyariatkan karena orang ini terzolimi dan menjadi rusak atau jelek penampilannya. Semula utuh hanya jadi ompong, kelihatan jelek, harus dihukum pelakunya. Ini ternyata kembali utuh. Apa yang dikhawatirkan darinya sudah tidak ada, yang ditakuti darinya, maka dikembalikan diyahnya. Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i, ada 2 riwayat dari beliau. Satu mengatakan dikembalikan, yang satu beliau katakan tidak dikembalikan diyahnya. Riwayat beliau yang mengatakan tidak dikembalikan beralasan, ini alasan beliau mengatakan, karena tumbuhnya gigi pada orang dewasa tumbuh kembali ini lam tajribihi adah, enggak umum. Karena secara umum, dan ahli gigi tentunya paham, bagi orang dewasa begitu lepas ya sudah, sepanjang hidupnya enggak akan tumbuh lagi. Sudah selamanya dia ompong. Tumbuh lagi mungkin saja, tapi itu menyalahi kebiasaan satu dari sekian banyak orang. Enggak terhitung, enggak ada hukumnya. Karena pada hukum dasarnya, dan itu ma'ruf, pada orang dewasa kalau sudah lepas giginya enggak akan tumbuh lagi. Makanya kata Imam Syafi'i, kalaupun tumbuh, ya enggak dianggap, tetap saja dia sudah berhak mendapatkan diyahnya. Makanya an-nadir la hukma lahu. Yang aneh-aneh seperti ini dalam artian enggak umum, enggak ada hukumnya. Tidak kemudian punya pengaruh hukum tersendiri menyalahi kebiasaannya. Dan ini pendapat Syafi'i yang ini atau riwayat yang ini dikuatkan oleh banyak fuqaha Malikiyah. Dikuatkan oleh banyak fuqaha Malikiyah. Perkara yang keempat, jika korban yang giginya lepas mengambil gigi tersebut dan dia kembalikan dengan satu dan lain cara. Ya, ini dia ke dokter gigi misalnya atau ahli pasang gigi, ditanam kembali, mungkin dikasih ini itu sehingga kembali giginya di tubuhnya. Ini khilaf di kalangan fuqaha. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dia lakukan itu, karena yang lepas dari tubuhnya seperti gigi ini hukumnya najis, dan najis tidak boleh dia letakkan di dalam tubuhnya. Ini pendapat Syafi'i dikuatkan oleh tabi'in Sa'id bin Musayyib dan Atha ibn Abi Rabah. Bahkan mereka ini, Imam Syafi'i, Sa'id ibn Musayyib, Atha, mengatakan jika itu dia lakukan, ini dia ambil kemudian dia pasang lagi, setiap sholat yang dia lakukan setelah pemasangan gigi tersebut harus dia ulang. Karena gigi tersebut dihukumi maitah, seperti bangkai lepas dari tubuhnya, najis menurut mereka. Dan sholatnya berarti ada najis dalam tubuhnya, tidak sah. Oleh karenanya mereka fatwakan harus diulang. Begitu pula jika dia kembalikan selain giginya telah lalu, wal udhuna bil udhun, telinga jika subhanallah terobek, nasallallahu alafiyah, telinganya sebagian daun telinganya lepas, kemudian dia ambil lagi dia pasang dengan satu dan lain cara, dioperasi atau bagaimana, dikembalikan, dijahit, sama kata Imam Syafi'i, Sa'id dan Atha, itu tidak boleh baginya. Bahkan Atok juga di riwayat mengatakan penguasa, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban untuk memaksa orang ini melepas apa yang sudah dia lekatkan di tubuhnya, telinganya, giginya, dipaksa oleh pemerintah untuk dilepas. Ini madhab. Madhab lain, seperti Ibnu al-Arabi sebutkan rahimahullah, bahwa beda antara hukum sesuatu, barang atau bagian tubuh yang lepas, dengan kemudian itu dikembalikan ke dalam tubuhnya. Karena najis itu hukumnya ketika terpisah dia dari tubuhnya. Begitu dia dikembalikan dan menyambung, menyatu bersama jasadnya, tidak lagi disamakan dengan bagian tubuh tersebut ketika terpisah dari jasadnya. Demikian sebagian fuqaha menyebutkan hukum ketika itu disambung kembali atau disatukan ke dalam tubuhnya, itu gigi ataupun telinga. Paling tidaknya kita mengetahui bahwa dalam perkara tersebut ada khilaf, perselisihan para fuqaha tentang hukum mengembalikan kembali bagian tubuhnya yang telah lepas. Perkara yang kelima, jika korban yang lepas darinya adalah gigi tambahan, zaidah. Sebagian orang ada padanya gigi tambahan, ma'ruf, giginya misalnya utuh begini, subhanallah di daerah tertentu entah taringnya atau mana muncul gigi tambahan, bukan gigi aslinya, layaknya orang yang normal yang biasanya, tapi gigi dia memang keluar gigi lain menjadi tambahan dari gigi-gigi yang ada. Jika gigi tambahan ini yang lepas, dipukul, lepas gigi tambahan ini, gigi aslinya utuh masih ada. Apa hukumnya? Fuqaha'ul Amsar, para fuqaha yang ada di negeri-negeri muslimin dari zaman dahulu menyebutkan kisosnya adalah hukumah. Hukumah tadi. Sekarang budak ini utuh dengan gigi tambahannya. Berapa nilainya? 10 juta tadi misalnya. Setelah itu dinilai bagaimana jika budak ini gigi tambahannya lepas. Berapa nilainya, orang akan menilai, menghargai, oh ini ada yang lepas giginya. Walaupun gigi tambahan tapi jelek misalnya. Ini gak bisa 10 juta, mentok saya berani cuma 8 juta misalnya. Ada beda 2 juta, 2 juta itu yang dibayarkan ke korbannya. Ini pendapat fuqaha ul amsar, mayoritas dari fuqaha amsar. Namun Imam Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an mengatakan padanya thuluth diyah, sepertiga dari diyahnya. Kata Ibnul Arabi, penentuan nilai ini sepertiga atau semisalnya tidak ada dalilnya, tidak ada nas yang mendasari bahwa pada kasus ini diyahnya adalah sekian dan sekian. Oleh karena itu hukumah itu yang paling adil, paling baik. Nah, dinilai seperti budak tadi. Kalau itu gigi, perkara yang keenam, jumhur fuqaha rahimahumullah menyebutkan begitu pula hukumnya pada dua bibir manusia. Qisasnya adalah dia, sehingga masing-masing bibir setengah dari dia, tidak beda antara bibir atas dengan yang bawah. Ada riwayat dari Zuhri Ibn Shihab dan Sa'id bin Musayyib, bahkan dari sahabat Zaid bin Thabit, menyebutkan bahwa untuk bibir atas itu diyahnya sepertiga diyah, untuk bibir bawah 2/3 diyah. Kata Ibnul Mundhir, aku sendiri, Ibnul Mundhir rahimahullah banyak dinukilkan karena beliau banyak tahu dan banyak menukil kesepakatan-kesepakatan fuqaha. Makanya beliau menjadi rujukan dalam banyak masalah. Karena Ibnu Mundhir mementingkan poin ini. Beliau tahu fuqaha sepakat dalam masalah ini, begini kesepakatannya. Fuqaha khilaf dalam masalah ini, begini khilafnya. Al-Muhim, kembali kepada Ibnu Mundhir, aku sendiri, kata beliau, cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa tidak dibedakan antara bibir atas maupun bawah. Sering juga Ibnu Mundhir menukilkan nama-nama fuqaha tersebut. Itu yang aku tahu dari para fuqaha Amsor, fulan, fulan, imam fulan, fulan. Nah, di dalam hadis Rasul sebutkan wa fis syafatain diyah, dan pada dua bibir diyah secara utuh. Hal ini dikuatkan kias pada kedua tangan, di mana diyahnya sama walaupun kemaslahatannya berbeda. Di tangan kanan pada keumuman orang jauh lebih besar manfaatnya. Ya. Banyak maslahatnya lebih dibanding tangan kirinya secara umum. Tapi dalam perkara dia sama, gak beda antara tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tangan demikian, maka fuqaha mengkiaskan begitu pula bibir. Mungkin orang akan mengatakan bibir bawah lebih besar manfaatnya, kegunaannya jauh lebih besar maslahatnya dibanding bibir atas. Mungkin saja, tetapi dalam urusan dia tidak dibedakan antara yang atas dan yang bawah, sama seperti tangan tadi. Kalau itu pada kedua bibir, maka jika terambil sebagian dari bibirnya, dihitung seberapa kekurangan atau kerugian yang disebabkan karenanya. Tinggal dihitung. Kalau ini satu dia terambil misalnya cuil sekian bagian dari bibirnya, nanti hakim akan menghitung ini sekian, maka diahnya sekian. Kalau ini bibir, yang ketujuh lisan, lidah. Di dalam hadis pula Rasul sebutkan wafil lisan diah, pada lidah pun diah secara utuh. Ijma', kata Ibnu Mundhir, ijma', kesepakatan ulama min ahlil Madinah, ulama-ulama Madinah, Kufah, dan ulama hadis, bahkan ahlul ra'yu, berpendapat tentang hal itu, yakni sama semua, pada lidah pun ada diahnya. Jika orang berbuat kekerasan atau kejahatan padanya, nasallahu alafiyah, mungkin saja dipotong lidahnya orang atau diapakan, nah, diahnya utuh. Yang kedelapan, kalau itu kesepakatan tadi, khilaf terjadi ketika terambil, terputus sebagian dari lidahnya yang berpengaruh kepada pengucapan. Akhirnya orangnya gak bisa berbicara, tidak total, tapi gak bisa bicara pada konsonan tertentu, gak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu atau suara tertentu karena bagian itu lidahnya rusak gara-gara kejahatan orang tersebut. Mayoritas para ulama berpendapat dilihat, dihitung seberapa banyak huruf yang tidak bisa dia ucapkan karenanya dari 28 huruf yang ada, maka diahnya dihitung prosentasenya sama hilangnya dari 28 itu, dari alif sampai ya. 28 huruf dia gak bisa mengucapkan apa sekarang. Misalnya saja ro, dia gak bisa ucapkan karena lidahnya disakiti, akhirnya bilangnya ro misalnya. Taib satu huruf. Apalagi dia gak bisa mengucapkan lam misalnya, dia gak bisa mengucapkan kho, dia gak bisa mengucapkan ini, itu, sekian huruf dihitung. Keluar misalnya 3 huruf, berarti itu 1/8 dari jika 28, 3 gak keluar ya. 7 ya. Nah, 4. Misalnya 4 huruf tidak bisa dia ucapkan, berarti itu 1/7 dari 28. Nah, 1/7 itu dikalikan dari diahnya. Diah secara utuh dikalikan 1/7, keluarnya berapa, itu yang dibayarkan qisas diah kepada korbannya. Demikian pendapat mayoritas fuqaha. Namun jika hilang sama sekali, enggak bisa mengucapkan semua huruf, maka diahnya utuh. 100 onta harus dibayarkan kepadanya. Itu pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan fuqaha yang lainnya. Yang 9 juga dikhilafkan perselisihan fuqaha, kalau itu lidahnya orang bisu. Memang dia bisu sebelum dilukai, memang dia enggak bicara. Nah, menurut Syabi dan Malik rahimahullah, dan itu fuqaha Madinah, Syafi'i, kembalinya kepada hukumah. Hukumah. Jadi misalnya ini budak bisu, berapa harganya? 5 juta misalnya. Taib. Tapi utuh, ada lidahnya utuh. Ini sekarang budak bisu plus lidahnya enggak ada. Wah, enggak berani saya. 5 juta ini paling ya mentok 3 juta. Berarti ada beda 2 juta dibayarkan kepada si korban. Pendapat lain, madhab kota ada 1/3 dari diahnya. Pendapat lain dari Imam An-Nakhai rahimahullah, diah secara utuh 100 onta. Kata Ibnul Mundhir, keduanya pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, lemah, yang mengatakan 1/3 dan utuh. Dia bisu, lidah itu gak ada gunanya bagi dia untuk berbicara. Maka paling adilnya dikembalikan kepada hukumah tadi. Selain memang seperti kata Ibnul Mundhir, penentuan angka atau nilai enggak ada nasnya. Dari mana dikatakan 1/3 utuh? Enggak ada dalil dalam perkara ini. Yang ada ijtihad dari kalangan para a'immah. Kata Ibnul Arabi, Allah menyebutkan dalam ayat beberapa anggota tubuh yang penting dalam tubuh manusia. Mata, telinga, gigi. Allah sebutkan demikian. Sementara anggota-anggota tubuhnya yang lain dikiaskan kepadanya. Karena namanya kejahatan enggak terbatas pada mata, telinga, dan giginya. Yang lain pun bisa, orang memutilasi korbannya, na'udzubillah, misalnya diambil satu jarinya, dipotong, atau yang lainnya. Al-Muhim dikiaskan kepada yang telah Allah isyaratkan dalam ayat ini. Maka setiap anggota tubuh ada kisosnya jika itu memungkinkan. Dan itu penting. Jika itu memungkinkan, artinya memungkinkan untuk dikisos. Bisa untuk dikisos. dengan catatan yang fuqaha katakan lam yukhsha alaihil maut, tidak dikhawatirkan mati padanya kalau dikisos. Artinya anggota-anggota tertentu fatal kalau dikisos bisa mati hatta si pelaku, dan itu zalim, enggak boleh. Dia enggak sampai membunuh kepada korbannya, cuman luka seperti tadi misalnya giginya lepas, ininya, telinganya atau yang lainnya. Pada bagian-bagian tertentu jika itu dilakukan kisos padanya bisa mati hatta si pelaku, dan itu enggak boleh. Maka jika dikhawatirkan kematian padanya jika ditegakkan kisos, tidak boleh dikisos. Bisa dikisos al-juruh dalam anggota-anggota tubuh tadi selama tidak dikhawatirkan kematian padanya. Begitu pula setiap anggota tubuh yang hilang manfaatnya, tidak bisa lagi dimanfaatkan, walaupun masih ada barangnya, masih ada utuh, tapi manfaatnya sudah enggak ada. Percuma ada anggota tersebut tapi sudah enggak bisa digunakan. Manfaat terpenting pada anggota tubuh tersebut sudah hilang. Jika seperti itu maka tidak bisa dikisos orangnya. Tidak bisa dikisos. Karena anggota tubuhnya masih ada walaupun hilang manfaatnya. Bagaimana kamu mau kisos? Enggak bisa diukur seperti itu. Pada tangan misalnya, karena dia pukul atau apa, akhirnya tangannya korban ini misalnya enggak bisa lagi menggenggam, enggak bisa lagi mengangkat atau semisalnya. Tangannya ada, utuh, tapi manfaat dari tangan ini sudah enggak ada. Maka yang semacam ini enggak bisa dikisos. Karena bagaimana cara ngisosnya? Agar adil, dikisos misalnya sebatas manfaat tangan si pelaku ini juga hilang. Ya apa caranya? Sulit. Enggak mungkin. Kalau dia mungkin kebetulan saja ketika memukul misalnya, kebetulan kena saraf yang vital sehingga rusak saraf itu dan gak bisa genggam tangan orangnya. Apa bisa dikisos seperti itu? Tepat di saraf yang sulit. Al-muhim fuqaha batasi demikian. Selama masih ada anggota tubuh tersebut, walaupun hilang manfaatnya, maka tidak bisa di kisos. Lalu apa hukumnya? Dia dipindahkan kepada dia, bayar tebusannya dalam rincian yang telah lalu. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.